gitu kan. Si Aki bukan tipe. Cepat. Loh, loh, non teh. Naon? Sampurasun euy. Geus. Syah. Loh, loh, loh. Hey, Bapak. Siap. Wah, itu dulu. Rombongan di Astina dulu juga. Rek nanahaon Kang. Rek nanahaon da urang kaler ka dieu. Oh. Alah. Alah. Naon ja? Ngali Pak aya tuma. Wah. Tamu kitu. Nya tamu. Ulah dibalikeun. Tamu ti mana? Jastina deuh. Ha? Jastina Gusti. Astagfirullahaladzim. Hooh, wae dulu mun ningaleut amuing amuing. Ulah kaget euy. Ulah kaget. Ya winang no. Amuing. Ngaturkeun sembah katuran rawuh geuning ieu teh menak ti Astina ya. Hang nuhun euy nuhun euy nuhun euy. Sembah katuran rawuh cageus siling Bagong. Asa kasar di Sunda mah Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Hanuhun. Cageus siling Bagong. Alhamdulillah kitu ayeuna teh sehat aduh teh cegik. Cedit naon ari aing? Mun kana dewek nyebut cedit mun bungu cegik. Sembah haturan rawuh sepuak nuhun euy nuhun euy nuhun euy. Cager euy. Sae sae sae aya hibar seus. Wilujeng sumping. Doloy doloy doloy. Wilujeng sumping ulah. Bot. Tiam di ge. Doloy ulah, doloy ulah. Hey, ngomong. Teuring aya keun di solenang kene eta inungna. Ah cicing cicing cicing cicing tenang tenang. Sareng sah loba man loba man baktos cenah ka sepuh ti Anger Prabu Suyudana Raja Astina uluh luhur luhur kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna meujeuh bot dan ha syukur euy keur kumaha parenen geuleba nah teu ngalanggung ka dinya hanya tante keur kumaha pare nuju cara ricing di sawah. Cing balen sia ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh? Duh, kada teu terang pare awewe nya abdi mah. Apan pare mane gambarkeunna da ge Dewi Sri? Ha? Sri, Sri apa sia Sri? Apa anu sok diangge kana gorengan? Teri eta mah. Teri mah di mana urang geuning boga pemajikan. Pemajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Tere. Anak tere. Anak tere jauh ka teri. Tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah leumpang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara, samara mah sere. Goblok si cepotnya. Tong dilawan anak bari nage. Sarwana. Eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok. Sarwana atuh. Kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep ka kuas lejeung menak. Ai menak mah puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk lain menak. Eh, hari manuk mah di mana urang geuning di jalan pepangihan. Aduh, woi, ieu manuk duit. Menak. Menak sama sia teh. Ning jauh teuing ning ngomong teh. Mana tina manuk kana menak. Ai menak mah di mana urang mangge barang di menak ku urang kana tak-tak. Di punak beleguk teh matuh. Atuh sia teh kawina-wina tenjang tong dilawanan nya. Punak mah handapun sirah. Punuk sama. Ai punuk mah dicarekan batur geuning urang teh ini. Punung. Punung sama beleguk. Punungan mah punung mah aya laguna geuning. Nya. Walaguna. Walungan ti kota Bandung. Cikapunung sama. Nah, sia teh punung. Iya punung. Punung teh eta teh geuning. Naon? Nya pasok geus pake tiung ku awewe. Tudung. Tudung. Dengekeun ku sia. Ieu teh mun dihalihna. Maksakeun mane? Ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh. Cilaka dewe diteungeulan euy. Naha mah keur diteungeulan? Ditudung maling, dituding jeung belenggung. Ai tuding mah geuning sok dioperasi, suing teh mah. Ai suing mah geuning sabangsa jeung entok, soang. Ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas, sok gegebegan wae eta teh soang, soak teh mah tuh. Ai soak mah baju di mana di berewekeun eta teh soak, soek teh mah. Eta ku dilayanan wae atuh sia teh. Garelo, garelo, anak si Semar mah. Nah, sia teh. Gelo sia nya. Hay gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo, digali, teu goblok. Tuh, sia kabeh we gelo imah. Ku saruana atuh. Awalna can ka bawah. Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh, cincin teh mah cuy. Ali. Ali beleguk. Ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah Ali-ali teuing lila. Lila. Nah, sia teh. Jauh-jauh Ali teh lila. Ah, nyata atuh. Lila mah paman aing nu tos maot. Lili teh mah atuh. Teke. Ai Lili mah geuning sok dipais. Lele teh mah. Teh beuri jalan, beuri jalan rauh atuh. Ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teu wani ngalawan. Lele leweh. Ai leweh mah dengekeun. Naon? Apan ku sareng ge pika hayang geuning paleleweh, paleleuwih bapak. Jauh-jauh paleleuwih. Ai leuwih mah sabangsa jeung teureup. Kaleuwih atuh teh mah. Sarwana, ieu sarwana ge lo kabeh. Ai kaleuwih mah liang belut geuning. Aduh mani kaleuwih. Mulisit teh mah na sia teh. Geuning jauh atuh. Mungkin dia teh beki jalan rauh. Ai mulisit mah kapa geuning maju ti handap. Waduh mani mulisit melesat jang. Melesat nu kitu mah. Melesat mah lagu. Naon? Melesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Geus jang ganeng. Manuk dadali eta mah. Maksudna mah meureun si Cepot teh meureun si Tariuda, manuk dadali mah. Dadali mah patere si Dadan. Dali atuh teh mah. Ulah kaget Semar euy. Ulah kaget euy. lu muni ruwas dah. Aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi. Aya naon ieu teh nun? Kieu ieu mah supingan wartawan. Saperkara hayang pangi datang ka ditu euy. Sumuhun, sumuhun. Kadua perkara nanti eta menang utusan anu jadi ratu ngemban ti malah anu jadi raja. Bisi maneh teu apa wayana kajadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeuleung masyarakat nagara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala jalma-jalma anu dae karorobsi ayeuna teh sarieuneun sabab kitu numutkeun beja tilu barang dipercaya cenah Batara Kala terek ngakanan jelema jararahan nya hasil tatanya ti paranormal bakal nagara Waluya bakal salalamet sarerea Raja Hastina kurunya kahiji pusaka hari eta pusaka tenya eta endong eta anu disolenangkeun kumaneh wayahna eta endong dikitukeuran rupa-rupa harta kakayaan tujuh paturunan moa beak endong ha iya endong iya sih ha eta. Nah, boga sabar hiji sering jadu kitu. Ada mung ieu hiji-hiji. Eta jauhnya ti nagara Astina ka dieu sabaraha dinten ti dieu ulah? Saminggu euy. Datang ka dieu eta enok. Marukana teh. Didatanyakeun ngagadeung dina pudunan ngadudud di datar pon kitu deui. Kahujanan katiisan kapanasan. Acap we pun kaibunan. Sumuhun sumuhun sumuhun. Jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta rek ditukeuran ku harta kakayaan eta nu jadi undagan nu diaksaraan wayana mah eta teh naon eusina teh ah iya mah teu aya eusina kosong molongpong nu eta naon atuh memake nu kitu eta sing ai sok aya nu masihan artos teh sup bapa mah teh aksesoris ya, aksesoris pasian wajid pantatangga teteh aing galangkung teh sareng anu masihan wajid rangina bus bus eh iya aya nu masihan beas tilu kinta bus kana endong na abus kitu ada abus wae kana endong semar mah iya kan dibawana kana ojek tah dek dibeli eta teh. Ya jualnya bae. Heeh, jangan rahal. Buru-buru Pak, abdi hayang hayang HP. Rek SMS-an Pak. Cukup halona telepon dan kitu nya. Aduh. Nah, da HP mah loba di jingan di. Tape, teh mah euy tape. Ieu mah HP. Ari HP mah di mana urang melak pare geuning eueuh sia di jalan HP teteh. Hapa eta mah? Oh, hapa. Ai hapa mah geuningan sok ieu, sok ngalalauk di balong. Apo eta mah Haji Apo? Jadi kana hapa atuh sih teh. Jauh-jauh. Apo nya? Ah, Haji Apo. Aya apo mah pargeunyeupah, apu teh mah. Aya apu mah lain minan tubah umri, apud teh mah. Ari apud mah di mana digebug urang teu bisa ngalawan, apud. Ampun. Aya ampun mah lauk leutik, impun. Tobat, eueuh deui meureunangkeun antep. Heuh. Ai impun masuk dipake iya gini upan pergi ngan mujair lukut tamu mun jauh cenah impun kana lukut jauh atuh cenah impun kana ampun euy alah ramai euy aduh mangga cenah make jeung kedah ditukeuran sagala nun ha dibikeun ih demi katang terman nagara mah bujeng hingga kaendong jisim abdi bangga ikhlas soleh ini jisim abdi tersangka jisim abdi tersangka mana teh soleh mah yang teh cedit nasa teh teh nepikin pajar jisim abdi pedit nyeta duka tuh hingga tuh ini soleh kabina-bina syukur mar syukur oi kira-kirana hayang sabaraha dibari duit tekedah nah jauh di jug-jug anggang di teang hawa tosting proyogi iuk enong maka jeng kedah amuing bisi pajar kesim kuring komersil cici jang karunya udah tinggal jang nah gini ngalewas mau ditukurkan anda dah ngomong hiji-hiji nak kan? Tidak ada aksaraan MU. Pada dibuka, tetapi pada dibuka pun tidak izin. Lain, nama ke izin? Bisi ngoceak dari paku, jadi dipaku. Hor, tina naon bahan nasi semar, tina kai abasia, nak tete. Ada, ambu. Bilih, ya masih. Bilih jantan sudon mangga eta di aksaraan ye enong jisim abdi mangga kasangaku eta mah bade digentosan nuhun aya naon mah repot ye teh ti kapungkur pur lanceuk tesen ngalamun wae hayang mio teu pira hor padahal loba teu cincing gara lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh kulah dek nu jabrik dek nu naon anak bulu tilu mio gede eong ya gitu lih ada ucing nama ayo ucing mah dimana urang ujuk ajak gede ayo ah urang ucing ah ulin oh brud jadi ya terimikin mah sumuhun mangga sok atau anger citra ida bawa ka jauh bagja nu kaya papadana penasti kersahyang tumampara iya nggih ieu enong Semar Badranaya barang pada dicandak ku Citra Yuda ngadak ngeblesat ka wangawang dulu itu nah amuing nah ya entong naha sia teh koprok sakira teu rido mah ku ngajar ka mana karep sia ngomong teh dek ngaheureuyan ka aing rek ngaguna-guna dek ngadu ilmu ka aing tejo loba kurawat sia ngajar 100 kurawat teh apal hiji-hijina anana teu apa kurawa ge moal kadak-kadak teu nyatu nah kudu beak waktu sia penting jeput nataan kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti sia-sia kulawarga kudu dipodaran ha itu ujang naha ieu kajadian eta ku bapa diheureuyan nyao ah meureun teu ridoeun eta mah nya teu ridoeun teh sahana mun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah sok dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka dicu dipaeh aswata mah cenah ka dieu Hei, keluar, keluar semar, keluar semar, keluar, keluar, keluar. Ayana. Ulu, ulu, ulu, ulu. Tu manusia. Oh, kolot eta didengke lebih kare-hare. Pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong. Jauh kenyaan teh. Di mana bela anak kanu jadi bapak? Mana letakna kenyaan teh? Ai nyarita ka Wasnu heueuh rek bela dek kanu jadi kolot ai buktina geuning. Ngan barang pentana we tiba heula. Pandalenge teh mikir. Mikir lain leuleu. Aduh. Ngomong soal agama. Ai sia geus jadi dong bae. Ya. Kejadian jadi kieu ya. Jadi ngaran ayah. Tolong. Jadi itu mah paling waras wolu ya. Cager. Eta kulis. Kulisi kita sering. Eli geuni. Ah. Woi woi woi. Woi woi. Ah. Woi woi. Ya. Hai Aka hirup. Hirup woi hirup woi. Hirup demi Allah woi. Hari sileung woi. Apa nang hari sileung. Nyeta kuring mah pae. Hayang nyari sia de weuleuh hayang ala dina kapsul indung meuleuh sudah udah udah udah udah wah malaikat lah malaikat waduh tingali dola aya budak ngora euy weuleuh udah weuleuh gusti lain ieu jelema mun kasep-kasep teuing ieu nya. Turunan babah euy. Kasep teh jeung sipit teh. Babah mana? Babah Cirebon. Kunaon sampean rag-rag bie ka dieu? Nepi ka teh elingna. Dikersakeun kaula melekung ka Maha Agung Ujabrata ka Hyang Maha Sukma. Anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot. Dikersakeun eh pangitna bisa kudu panjang umur bulan. Aden saha teh aden teh? Saha teh aden teh? Asa asing di lemur lima dente sih. Alar, asa nama pernah. Ngaran kaula. Sumu. Jaya Sakti. Jaya Sakti. Suruh kedatungan. Jaya Sakti, Jaya, Jaya Sakti. Jaya teh. Jaya teh 27. Jeung 8 dola 27 jeung 8 sabriji 35 jeung 7 35 jeung 7 42 42 nya ayo 4 jeung 2 genep genep jeung 11 jeung 11 genep jeung 11 teh 17 cokot 4 cokot opat 17 tingkat 13 cokot 10 cokot 10 tinggal 3 tadi luan itu dewek silain kadinya apa iya naon maksudna nya nya teh teu ieu kayak ngeunal ieu itu nuhun atuh kulan ah di mana lingih teh kaula nuhun anu mawi kaula teh ieu teh ti hormani hor ti hormani hor hor teh 5 mani hor teh 14 5 jeung 14 geus ya, hiji. Angeus ah gandeng. Oh 5 jeung 14 teh gandeng, gandeng. Alah. Bade kaula teh bade nepangan Bapa Semar. Dek. Bade nepangan Bapa Semar. Uluh. Nagacan ulinga naon? Maot. Aduh. Ieu teh kumaha kawas lain ka kolot teh cicing tong pipilun kana urusan politik cicing moal ngarti cicing Bapa Semar teh maot maot lan iraha abdi ge teu katos terang duka taun sabaraha duka taun Masehi duka taun Mas Jono jadi salira geta apa henteu kan. Aduh deudeuh teuing eta Semar. Hayu Semar mah aya keneh. Kumaha ieu teh ngomong teh? Nya ngomong dalin kitu. Kumaha? Heupan itu teh nanyakeun teh Bapa Semar. Bapa Semar mah meureun aki dewek. Si eta mah aya bener-bener teuing. Aya bener-bener teuing. Kudu kitu nyarita hukum mah. Lamun nyaritakeun hukum, lamun panjang tong wani neuteuk, mun pondok tong wani nyambung. Ngadek kudu sacekna nila saprasna. Nya ceuk nyana lain jeung lainna. Rek abis sak beuheur akan. Tah kitu euy. Wong tua gawe wetan, wong akeh pada kelingan. Ya, dataran nyambung sia teh mah kaituna mah. Dupi salira teh saha? Abdi teh putranya putra Semar jadi Semar mah aya keneh aya aduh nah atuh jadi nu maot mah Bapa Semar Bapa Semar nya kaula salah nu masa nah dengekeun nu ngarti mah kitu hayu kieuna tinggi budak kieu nya geus sok ieu budak pariksa ka laboratorium Pugu udah hamil teh. Hamil, aku teh jeung tes darah. Saha kakasih teh? Abdi. Ya, teh cara ningat karena abdi Michael Jackson teh abdi. Penyanyi teh ieu mah. Penyanyi sama. Ai itu aya Dija. Mana we tarap sia teh mah. Ieu. Ai manehna hayang Michael Jackson. Eka aing Dija. Nya. Urang mana di jate be tukang Cianjuran teh kalaresan pisan atuh upami leres salira putrana Bapa Semar mah danes injungna oh nya putrana Semar nyuhun kaula teh bade deudeuhus maksudna aya nu bade ditaroskeun ku kaula ulah saya itu kulain maksad maksad nabi san mah badai ayo ditaruskan nuhun lah ngumawi anak terkuma buka kumah nasib nah semaranya kulain nah pada nunggulan pada ngepung kulain nah ah bangsat pengen coba kasih ikan kolot ayat tamu di Astina sarombongan maksana teu pira nyuhunkeun enong ai enong teh dipasih ku jeung bulesa teh ka bawa angin naon teh enong teh dipikeun teu penak deui pajar abdi pedit doreng ngayakeun tindakan anarkis kulan imah dieuneuk-eneuk nepi ka runtuh keur mareyon eta mah sigit ngeleubar mah sigit karek meunang yeun abdi can dikentengan-kentengan acan kantun pasang bata bata ge karek tilu siki eta ge panimu ayeuna teh dikepung wakul buaya mangap maksa minta naon minta enong ayo enong nanti awal lacang buka kemana pajar jadi hurian gua abdi atuh ku naon diantep gua gak bapak disiksa gitu apa dia lungke rak-rak di dia tayin itu mereka itu deh abdi teh yuk jeng kaula tuman manusia nomor yang gitu alah nuhun atuh aden dimana enak balik di jungla nanti lah kapal idinya dipja sekedap aing bade ngaliwat nah atuh ka dieu geus lega oh simkuring atuh ninggal pooh bade mah persisnya Mickey Mouse nah aden nu sasauranana abdi nu neungeulana sok kabina-bina teuing sia teh aya marokana aing geus sieun tuman sia aduh nu puas mah wadena puas kang moal malik nuhun den wa majaya aden mangeun lu moal aman den kumaha mah seneng duren oh sok meh siara tuh udah abdi gibuki sugan terek mere nawaran teh ih hayang manusia buah ya tuh udah ampun satria aja cepot lah sok papatahan papatahan papatahan kan jalan di benar suka deh isap sekali-kali naon cepot ya promo aja ya promo mah dipimpin ku setan dalam maling ya rombongan maneh teh kumaha maneh da kepala da silain dununganana kumaha cepot kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah. Jang sapribadieun eta. Sapribadieun si lain we atuh. Kumaha cepot aya? Bisa. Ya, bener teh aya bener jeung Allah mutlak absolut dogmatis, aya bener jeung ilmiah, aya bener jeung umum, aya bener jeung falsafah. Tah urang nyokot jeung falsafah. Bisa na negara waluya tapi nya eta raja na teh kudu nyekel enong ai enong semar teh kosong eueuh naon-naon cing atuh balikeun ne kana kekosongan jiwa ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran sumerah pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih bersih raja bersih kara rosong hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu mah da pararinu hate teh ku hayang kumbung sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala yeuh ayeuna ceuk kala kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus teukeur ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar. Sok balik urang erang geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok. Jadi moal di kumaha deui jebot moal kuring malah pedendam jiwana lain pembunuh masih dari dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui cing era ku baju bodas sok geus. Ha moal di kumaha moal teh sangka mana teh soleh tersangka gering bapak maneh ge soleh entong adean ku kuda beureum aya ka batur nyebut soleh aya urang kotor cik itu kana mah muli maju jalan gerak wah ilo jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun dibarengan ku kasolehan kayak gitu maknya disebut panita dari perupan titu kangen atuh diomongkan baturna kalakuan teh cepot syah ulah kaget ya kulah tisa warga bapak ya ayah papayung tisa warga ayah batar guru mana ya kolot baheula yeuh lalemes akang tapi kalalemes kitu paingan bapa sok kadenge we aya dikir ya latifah kitu teh ha teuing anu dagang kangkung teh Mang Latif atuh tama lemes mahal lemes. Ya holik. Sok itu gitu, ih bapak mah ya latifah, ya holil. Lain holil, holik. Holil. Ari holik mah di mana silingah heurinan? Holik tong dirinya. Halik tama atuh. Hai halik mah. Hayu tuturkeun tong loba heureuy maneh. Urang kasawarga maneh loka. Dina wujud kaula aya bapa maneh, dina wujud kaula aya emang maneh. Hayu. Sok eta. Teu sangka bapa bisa ngahiji dola. Gupi aden teh anu saleresna teh saha. Engke ge bakal nyaho. Hayu urang sami nu mampah kasawarga maneh loka. Tutur. Kasawarga apoan oleh-oleh dinya sawarga teh deukeut Bancoy nya geuning aya papa nama toko panama oh eta teh panama Sarios ieu batara kala di Karaton Palembar Sukona. Saha eta? Sampurasun. Aya tamu di luar ya kadieu ya kadieu ah Naon ieu? Bungahna dewe teh lamun geus aya tatabuhan kieu. Tatabuhan tereh narima amplop. Aduh. Lan lagu bentrong petit lagu bayangan. Satria. Kula sapa harane? Ngaran kaula Trijaya Sakti. Aya eta abdi gorengan teri. Hey, meuni teh nyari sia. Pantai siapa nak geuleuh ka aing? Aing ge wae mah Kang, disebut nyari. Maksud jeung tujuan. Maksud tujuan kaula gerak turun tina kerajaan. Ya. Yeah. Kudu dipilih ku rakyat. Belanjang jigek we. Belanjang jigek sia teh. Kudu aya pemilihan umum. Ia masih sistem kerajaan. Sanajan raja adalah tetap lembaga nu pangluhur nama rakyat. Sanajan raja nasi lain lamun awu rakyat rek mimpin cucungu. Aje nulut tiket tu. Lain zaman kolonial itu. Mikir sih teh. Dihakan sih aku aing. Iya aku aing ngelakuin. Wani akan. Dicacak sih. Kecewani anjulung mau. Penek-penek tapi wani. Sering bisa hilang petek ilu. Ya geletik kayak loba mah dulu. Eleh siya teh. Udah eleh na siya teh kuno letik. Sok aisyia. Ayo kaburayan sok ku tulang setum. Coba itu setum tulangan. Abong nu gelo. Kaulah Trijaya Sakti anu bakal bisa ngusir sampean Batara Kala. Kurang ajar dorakati kolot si tekala non sia dorakati kolot wah sia lamun kitu carana haring tong maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar heulakeun ku sia akan ngeunah tigera pek sarua jeung bawang Bombay heuh sia disangka cikur ku aing non heuh sia cikur. Teu nyambung, goblok. Cikur mah deuleu perintah. Urang teh kudu cikur ka pangeran. Syukur, Regup. Bawang buta tu Akang teh bawa. Aing syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur. Cu, cu, teh mah cu, cukur. Cukur mah kue nu buleud. Cucur. Nah, sia teh. Cucur mah deuleu di tukang si aya liangan. Bujur teh mah. Bujur, mau buta atau sepengen nyumuk karena mah coba gerak keluar Batara Kala. Ayo, ayangnya. Tapi syaratna ulah ngalibatkeun nu sejen. Urang patutunggalan anjeun jeung kaula. Bener. Tega lara. Tega. Pati. Dor. Ditunggu. Urang patutunggalan sajeung aing. Yo. Bina-bina teuing sia teh. Ulah hayang karek ekek. Cucurut handapeun batu. Ulah hayang kana pegek. Cemerut sia teh geuna nyatu. Yo. Urang silih hina jeung aing. Hina kumaha lamun ambek eleh. Naon lamun ambek eleh sok sia hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka silain atawa silain heula ka dewek dewek heula ka silain jadi perangna perang mental dor saha nu gede ambek di antara urang duaan aing heula sok sokret saha sia teh goreng patut pegek ketos nyaho sia ketos ngucur ceuli bau sia teh bangsat garong culametan leuhung lamun bogoh ka budak ora mada sia teh kan ini bogoh teh eukeur mah hapur sia teh ongkoh roromeuheun purujus ai kabeuki nu umum mah batur mah sangu deri mah timuning Allah beri bebeakan naon timuning dicoe ku simut naon ngeunahna teh teh ka panci teh kata mah sia teh bau sungut teh ka panci sajaban teh bau sungut teh sia teh bau bangke kuat euy kuat euy geus geus naon teteh nutupan ceuli teh ka dengge sering cari teh paingan anjing paingan anjing Paingan teh ambek atuh. Paingan teh ambekna ceulina dicocokan. Si goblok. Daguan. Deuneuk deutupan ceuli. Bener ngarulik dang ieu. Sok manehkeun ka aing ngahina. Si gelo. Naon? Si gelo. Nah bete. Ajeng. Ajeng. Ngabekok sia eleh. Eleh. Ngabekok sia teh. Goblok. Eleh amek eleh. Tapi aing eleh. Ah pinter aduh tobat. Eta teh budak ti mana wawanianan dola? Bandung budak teh. Eta teh sumuhun. Aduh, bener teteh wanianan. Aye usahana teh teteh sok membersihkeun cai. Sok dewa cenah ngajajar nonton. Ih, uluh. Naon teteh? Nya ceuk aing oge jadi kantong kresek. Eta diaranan teh. Tah nya teh si Imul. Pak Haji Ali muga cing ngartos ieu kantong kosong teh eusian alah ampun Gusti bo itu eno simul tina kakosongan jiwa kosongan jiwa tapi anu bersih ya subhanallah teh ya gera ange ku urang sadayana geuning ku hal sakitu hapunten eh kulan tina siang rupiha kalepatan ageng semuntan alit kasadayana yo amin iya mau nyangakin eh mau nawi jantan hiburan da urang teh gening di dunia teh perlu hiburan he laras taku kitu na muga-muga sakali deh tina langkung sarang kirang na mah muga we ulah kirang hapunten salamat nu kagungan maksad sakula wargi salamat murangkali hentikahkan anu disepitan nu nonton nu ditongton pokon anu lingihan pausahaan anu bapak Haji Ali.